Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan malam hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, babun thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Bab, ada tiga sifat, siapa yang memilikinya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 22 dari Mukhtasar Sahih Muslim Al-Mundhiri. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal, siapa yang memiliki ketiga sifat ini, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Orang yang di mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Sifat yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai orang lain kecuali karena alasan lillah, karena mencintai Allah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya. Kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak ingin untuk dilemparkan ke neraka. Tayyib. Hadis yang sangat agung dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang bagaimana sifat cinta yang ada pada diri seorang mukmin, yang jika kecintaan itu ada pada dirinya, dia bisa merasakan nikmatnya iman. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadza haditsun adzim." Hadis ini adalah hadis yang agung. "Aslun min usulil Islam." Termasuk salah satu di antara prinsip dalam ajaran Islam. Karena hadis ini mengajarkan tentang bagaimana seorang hamba bisa menikmati ketaatan yang dia lakukan. Hadis ini mengajarkan tentang bagaimana seorang hamba bisa menikmati iman yang dia miliki. Dan Nabi SAW menyebutkan tiga sifat dan ketiga kriteria. Siapa yang memiliki ketiga kriteria ini, maka dia bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi iman adalah ketaatan. Berarti dia bisa merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu An-Nawawi menyebutkan, qala al-ulama rahimahumullah. Para ulama mengatakan, makna halawatul iman istildadu ta'ah wa tahammulul masyaqat fi ridallah. Yang dimaksud dengan manisnya iman adalah orang itu bisa merasakan kelezatan, bisa menikmati ibadah. Dan dia bisa menikmati ketika dia sedang tertimpa sesuatu yang enggak nyaman, al-masyaqat, sesuatu yang berat, fi ridallah, ketika menggapai ridha Allah Azza wa Jalla wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ketika mencari ridha Allah atau mengharapkan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana yang dulu dialami oleh para sahabat. Sehingga saat dia mengalami kondisi enggak enak, mungkin mereka kelaparan, mungkin mereka kesusahan, mungkin mereka mengalami ujian-ujian dalam urusan dunia, tapi mereka merasakan kenikmatan dalam situasi seperti itu. Dan itu bisa dirasakan oleh seseorang dalam kondisi ketika dia berjuang. Sehingga manusia itu bisa merasakan kenikmatan dalam keadaan dia sedang mengalami kondisi yang tidak enak, kelaparan, cobaan, ujian, di saat dia berjuang untuk menggapai keridhaan sesuatu yang dia cintai. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan agama, termasuk berlaku dalam urusan dunia. Makanya terkadang bisa kita lihat ya, orang yang mencintai itu berkorban tidak? Berkorban. Sehingga misalnya, ada seorang lelaki yang mencintai wanita, atau sebaliknya wanita mencintai seorang lelaki. Saat dia mencintai seseorang, dia luapkan rasa cintanya itu dengan pengorbanan untuk membuktikan rasa cintanya. Dia keluar uang, kadang dia melakukan perjalanan jauh, ini lelaki naik motor dari Gunung Kidul untuk menemui pacarnya misalnya yang berada di puncak Turgu, Masya Allah. Ya. Dari dua bukit, melewati lembah. Kehujanan, kepanasan, kehabisan bensin dia tuntun. Bolak-balik banyak bocor ya ditambal. Sehingga dia sampai mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan seterusnya dalam rangka perjuangan yang itu dia berikan kepada wanita yang dia cintai atau orang yang dia cintai. Dan saat dia melakukan perjuangan itu dia merasakan kenikmatan. Manusia bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di saat dia meluapkan rasa cinta kepada orang lain dengan mengeluarkan pengorbanan. Maka tidak jauh ketika seorang hamba mengalami situasi yang tidak enak, mengeluarkan pengorbanan untuk membuktikan rasa cintanya di hadapan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana keterangan An-Nawawi. Wa itharu dhalika ala ardi dunya wa mahabbati al-'abdi rabbahu subhanahu wa ta'ala bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi wa kadzalika mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lebih mendahulukan ketaatan dibandingkan kepentingan dunia. Dan bukti cintanya hamba kepada Allah adalah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya dan tidak menyalahi wa tarku mukhalafatihi dan tidak menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna dari halawatul iman, manisnya iman adalah orang bisa merasakan apa? Lezatnya, nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ya, para jamaah haji, para jamaah umroh, capek enggak Pak? Capek sekali. Tawaf itu kalau kemudian di posisi radius yang jauh, bahkan di lantai 3, di rooftop, Masya Allah. Satu putaran bisa sekilo. Berarti 7 putaran, 7 kilo. Sa'i, Safa dan Marwah kan jaraknya kurang lebih 500 meter. Orang sa'i berjarak kurang lebih 3,5 minimal. Namun orang menikmati dengan situasi seperti itu meskipun capek, meskipun lelah. Salat di belakang Syasyudes ketika terawih bisa 1 jam enggak berhenti bahkan lebih. Kunutnya saja bisa 1/2 jam, kunutnya tok. Apalagi terawih 10 rakaat. Tapi mereka bisa menikmati. Sebab orang bisa menikmati kelelahan yang dia alami, capek yang dia alami ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah halawatul iman, manisnya iman. Baik. Selanjutnya, pelajaran yang penting dari hadis ini yang bisa kita catat adalah bahwa iman itu hakikatnya adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat. Maka Nabi SAW mengatakan, wajada bihinna halawatal iman. Orang itu bisa merasakan manisnya iman. Bisa merasakan lezatnya iman. Lezatnya ketaatan kepada Allah. Berarti ketaatan dan iman itu hakikatnya adalah sesuatu yang nikmat. Namun yang menjadi permasalahan, kenapa umumnya masyarakat ketika melakukan ibadah kepada Allah rasanya berat. Sehingga bangun tahajud berat, perjuangan dalam dunia dakwah berat, berkorban itu berat, dalam ibadah kepada Allah itu berat. Kenapa yang dirasakan manusia umumnya berat? Sementara hakikat dari ketaatan itu adalah sesuatu yang lezat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, kenapa seorang hamba tidak bisa merasakan lezatnya iman dan ketaatan? Maka kasusnya sebagaimana ketika fisik manusia tidak bisa merasakan enaknya makanan yang lezat. Kenapa orang tidak bisa merasakan enaknya makanan yang lezat? Karena dia sakit. Sehingga manusia kalau sakit semua terasa pahit. Dulu barangkali ada di antara jamaah yang sempat mengalami COVID. Selama sekian hari enggak doyan makan. Padahal hidangan makanan itu banyak sekali. Ya, termasuk saya juga ketika mengalami COVID. Lihat makanan Pak, enek Pak. Sudah dikunyah, Masya Allah. Bersabar untuk ngunyah-ngunyah aja sabar Pak. Enggak bisa ditelan. Berusaha untuk ditelan Masya Allah. Yang biasanya satu mangkok soto cepat ya. Ini setengah mangkok bisa sejam. Subhanallah. Wallahu a'lam. Selera itu tiba-tiba hilang. Aroma masih bisa mencium. Sehingga hilang aroma itu namanya apa? Anosmia ya. Saya enggak mengalami anosmia. Cuman makanan itu enggak doyan. Iya. Saya enggak mengalami anosmia. Kalau aroma, bau masih bisa mencium. Tapi makanan enggak doyan. Karena orang sedang sakit. Dikasih soto pahit. Sate pahit, siti tambah pahit. Sebab dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu karena dia sedang sakit. Maka hati manusia juga sama. Hati yang sedang sakit dia tidak bisa merasakan kenikmatan iman yang sebenarnya. Dia tidak bisa merasakan lezatnya iman yang sebenarnya. Sehingga dikasih nasihat, dia enggak mau menerimanya. Disuruh mendengarkan Quran, dia enggak suka. Membaca Quran dia enggak suka. Aneka ketaatan dia enggak suka. Sebab hatinya sedang sakit. Maka seorang hamba yang hatinya sakit tidak bisa merasakan lezatnya iman yang sebenarnya. Padahal dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu punya sifat lezat. Seperti dalam hadis ini, wajada bihinna halawatul iman. Orang itu bisa merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain, hadis di bawahnya, hadis nomor 25. Nabi SAW juga mengatakan, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ. Akan bisa merasakan lezatnya iman. مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad sebagai utusan Allah. Disebut oleh Nabi SAW, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ. Orang ini bisa merasakan lezatnya iman. Tapi kenapa tidak bisa? Karena batinnya sakit. Maka untuk bisa mengembalikan itu, berarti seorang hamba dituntut menyehatkan hatinya. Dituntut untuk merawat hatinya agar menjadi hati yang sehat. Nah, ketika dia menjadi hati yang sehat, maka hati yang sehat ini akan bisa merasakan indahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya bagaimana agar hati itu bisa sehat? Dalam Al-Fawaid, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 cara agar orang bisa mengembalikan hatinya menjadi hati yang sehat. Sebagaimana yang ini berlaku untuk orang yang sedang sakit. Dokter ketika dia menganalisis pasien, kemudian setelah dokter mengetahui penyakitnya, maka umumnya dokter akan memberikan 3 saran. Yang kata Ibnu Qayyim ini juga berlaku dalam menjaga kesehatan batin. Yang pertama adalah hifdzul quwwah, menjaga kekuatan. Maka dokter akan memberikan nasihat kepada pasien setelah diagnosis, Bapak harus banyak istirahat, makan makanan yang bergizi, jangan banyak pikiran. Tujuannya Bapak? Untuk menjaga kekuatan. Modal dasar orang bisa disembuhkan ketika dia masih punya sumber kekuatan. Yang kedua adalah dokter akan memberikan asupan yang bergizi bagi pasien. Sehingga, atau dokter akan menyarankan yang kedua adalah al-himayah minal alamil mu'ziyah. Menjaga pasien jangan sampai kemasukan penyakit yang baru. Sehingga dokter akan menyarankan aneka pantangan. Bapak kalau sakit kayak gini Pak, pantangannya A, B, C, D. Kenapa disarankan pantangan? Agar jangan sampai terserang penyakit yang baru. Yang ketiga, dokter akan menghilangkan inti dari penyakitnya. Istifraq minal mawadi al-fasida. Dokter akan menghancurkan sumber penyakitnya. Dikasih antibiotik. Kalau ternyata penyakitnya berasal dari bakteri. Atau antihistamin kalau karena masalah alergi. Atau anti-anti yang lain termasuk anti air ya. Kalau khawatir kehujanan. Seperti itu yang terjadi dalam dunia kesehatan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan teori yang sama juga berlaku bagi batin. Maka orang yang punya penyakit hati, dia dikembalikan untuk sehat dengan cara yang pertama, hifdzul quwwah, menjaga kekuatan batin. Bagaimana caranya menjaga kekuatan batin? Dikasih nutrisi. Dan batin jangan diajak terlalu sibuk mikir dunia. Zikrul makhluki da'un wa zikrul khaliki dawa'uhu. Banyak mikir dunia, mikir makhluk itu penyakit. Obatnya adalah banyak berzikir kepada Allah. Maka hati yang sakit diminta untuk istirahat. Jangan terlalu sibuk memikirkan dunia. Dan di saat yang sama dia dikasih nutrisi. Nutrisinya apa? Dengerin tuh kajian. Dengerin tuh tausiah. Dengerin Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Dan itulah yang menambah kesehatan bagi batin. Itulah nutrisi bagi batin. Zikrullah. Kemudian yang kedua, al-himayah minal alam al-mu'ziyah. Dijaga jangan sampai ada penyakit baru yang masuk. Maka pantangan bagi hati yang sakit, hindarkan dia dari maksiat. Hati ini jangan dibiasakan dengan maksiat. Sebab maksiat itu sumber noda bagi batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Itu disebabkan karena ran yang ada dalam hatinya. Makanu yaksibun karena maksiat yang mereka kerjakan. Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan ran. Ran seperti yang disebutkan di surat Al-Mutaffifin. Idza adnabal abdu dzamban. Ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Semakin besar dosa, maka semakin besar titiknya. Dan semakin sering perbuatan dosa, semakin banyak titik-titiknya. Fadzalikum ran. Itulah ran. Fa idza taba wa istaghfara, kalau orang ini bertobat dan beristighfar, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zida fi qalbihi. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka akan ditambahkan titik itu. Hatta ta'lua qalbahu, sampai noda-noda itu, noda-noda hitam tadi menguasai hatinya. Fadzalikumur ran, itulah ran yang menghalangi seseorang sehingga dia menjadi tabir hidayah. Sebab ada penyakit di permukaan batinnya. Makanya, agar hati ini tidak semakin sakit, hindarkan dari yang pertama apa tadi? Maksiat. Yang kedua, terlalu banyak mikir dunia. Yang ketiga, istifraq al-mawad al-fasidah. Menghilangkan sumber penyakitnya. sehingga diserang dengan obat agar sumber penyakitnya hilang. Kalau sumber penyakit batin disebabkan karena syahwat, maka perlu dikasih at-targhib wa at-tarhib, dikasih motivasi dan diweden-wedeni. Nah, itu at-targhib wa at-tarhib, ditakut-takuti. Kamu kalau seperti ini, ingat ancamannya ini, ancamannya ini, ancamannya ini. Orang jadi takut karena dia mendengar ancaman. Diingatkan dengan akhirat, sehingga syahwatnya itu bisa turun. Selama orang punya iman, ketika dia diingatkan dengan bahaya akan perbuatan dosa, dikasih tarhib, ditakut-takuti, maka dia akan bleret gitu, gak berani dia. Ada teman yang bercerita, ada salah satu khatib yang berkhutbah, tapi ini bukan saya ya. Dia menyampaikan tentang masalah riba. Itu terlalu semangat sampai berkobar-kobar, menyala bulat-bulat. Kobong lah khatib ini ya. Sampai ada salah satu jamaah itu gak bisa bangun ketika iqomah, Pak. Gak bisa berdiri dia. Gemeter dia, ketakutan. Masya Allah. Pengaruh takutnya ancaman yang disampaikan oleh sang khatib. Padahal saya gak pernah mengalami situasi kayak gitu ya. Jamaah saya selesai khutbah tetap, kalau yang ketiduran banyak ya. Sehingga gak dengar iqomah itu ada. Tapi kalau sampai gak bisa bangun karena gemeter, saya belum pernah melihat. Masya Allah. Nah, ini akan membuat orang jadi takut, sehingga syahwat itu jadi turun. Disebabkan karena dia mendapatkan peringatan akan ancaman yang akan dia dapatkan ketika di masa depan, di akhirat. Itu kalau penyakitnya karena syahwat. Kalau sumber penyakit hatinya karena syubhat, maka ditanamkan iman yang benar. Sehingga dia diajak dialog, dia dikasih tahu tentang bagaimana prinsip yang benar dalam beragama. Orang ini bukan dikasih ancaman, karena dia sudah punya alasan juga. Penyakit dia adalah penyakit syubhat, bukan penyakit syahwat. Maka orang seperti ini untuk membongkar syubhatnya, diajak debat, diajak dialog, dikasih tahu prinsip yang benar, ditunjukkan kesalahannya ada di mana, dijelaskan alasan-alasan kenapa dia salah. Akhirnya sembuh syubhatnya. Dan penyakit yang kedua ini secara umum lebih susah untuk disembuhkan daripada penyakit yang pertama. Nah, sumber penyakit batin ini perlu dikenali. Seorang dai ketika mendapatkan itu, dia akan berusaha untuk mengenalinya. Karena itulah penyakitnya khawarij, bukan penyakit syahwat. Penyakitnya khawarij penyakit apa? Syubhat. Sehingga waktu Ali bin Abi Thalib ditanya, siapakah khawarij? Ahum kufar? Apakah mereka itu orang kafir? Kata Ali, bal minal kufri farru. Mereka itu lari dari kekufuran. Sampai ada orang berbuat dosa besar langsung divonis kafir. Saking takutnya dengan kekufuran. Sampai perbuatan dosa besar dijadikan sebagai apa? Kekufuran. Lalu siapakah mereka? Ahum munafikun. Apakah mereka orang munafik? Al munafikuna idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat malas, dan kalau diajak zikir, zikirnya cuma dikit. Padahal orang khawaris itu rajin baca Quran, rajin zikir, dan aneka ibadah yang lainnya. Lalu siapa mereka? Kemudian Ali mengatakan, hum ikhwanun alladzina bagaw alaina. Mereka adalah saudara kita, tapi mereka bertindak jahat sama kita, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan takwil Al-Quran yang salah. Akhirnya datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ke tempat yang menjadi kamp mereka, kamp Khawarij, pusatnya Khawarij. Dan waktu Ibnu Abbas mau berangkat, ditahan oleh Ali bin Abi Thalib karena beliau khawatir nanti Ibnu Abbas akan dibunuh. Tapi Ibnu Abbas mengatakan kepada Ali, mereka enggak bakalan berani. Karena Ibnu Abbas punya banyak sekali kelebihan yang dihormati oleh banyak orang. Satu, Ahlul Bait. Yang kedua, Turjumanul Quran. Dan banyak fatwa Ibnu Abbas yang tersebar di masyarakat. Karena beliau termasuk ulama Ahlul Ijtihad. Sehingga banyak sekali keterangan Ibnu Abbas dan tafsir-tafsir Ibnu Abbas yang tersebar di masyarakat. Ulama kibar enggak berani Khawarij ganggu. Dan beliau bukan termasuk yang dikafirkan Khawarij. Cuman ketika Ibnu Abbas datang, Khawarij mengatakan balhum qaumun khasimun. Ini orang pintar debat. Ini orang pintar debat. Ya, jadi mereka saling mengingatkan, awas ya, Ibnu Abbas ini pintar debat. Datanglah Ibnu Abbas, lalu mereka ditanya, apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan tiga hal. Cuman tiga? Ya, cuman tiga. Sebutkan. Satu, dua, tiga. Cuman ini toh, ada yang lain? Tidak ada. Tiga ini. Satu demi satu dibantah oleh Ibnu Abbas. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, yang ketiga. Selesai beliau menyampaikan itu, dua per tiga tobat. Pengaruh dari penjelasan sehingga sebuah syubhat itu bisa hancur dengan penjelasan, bukan dengan ancaman. Awas ya, kalau kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, nanti dituntut di akhirat. Gak mempan, Pak. Oh, kami lebih kuat alasannya daripada tuntutan di akhirat. Karena mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib juga punya alasan. Kamu nanti akan dituntut di akhirat. Kalian menjadi orang yang muflis, dolim. Nanti Ali bin Abi Thalib akan menuntut kalian. Gak mempan seperti itu. Ini bukan ranahnya syahwat, tapi ini ranahnya syubhat. Kalau sudah ranahnya syubhat, maka penjelasannya pakai debat, dialog. Cuman biasanya kelompok yang menyimpang gak berani tatap muka di permukaan. Makanya mereka diam-diam dan tersembunyi rahasia. Dan semuanya seperti itu. Sebab orang yang membangun syubhat dan kesesatan, dia tidak akan berani untuk nampak di permukaan umum. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula, idza ra'aita ar-rijal yatanajawna fi dinihim dunal 'amma, fa'lam annahum 'ala ta'sisid dalalah." Kalau kau menjumpai beberapa orang yang mereka membahas masalah agama tapi bisik-bisik, yatanajawun, pakai bisik-bisik, dunal 'amma, tidak dibuka di masyarakat umum, fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah, sadarilah bahwasanya mereka sedang membangun kesesatan. Sehingga hampir semua kelompok menyimpang seperti itu. Karena kesesatan itu tidak mungkin berani disampaikan di mimbar. Bertentangan dengan nurani hamba. Bertentangan dengan nurani manusia. Sehingga kajiannya tersembunyi hanya untuk kelompoknya yang mau ikut daftar dulu, itu pun syaratnya panjang. Harus melampirkan banyak administrasi, punya visa, punya paspor. Baik, sampai akhirnya dia bisa diterima setelah dia memenuhi syarat yang banyak. La haula wala quwata illa billah. Kenapa enggak disampaikan di mimbar? Takut. Berbeda dengan Ahlussunnah. Makanya Ahlussunnah dikatakan oleh Nabi SAW, alal haqqi zahirin. Mereka zahir di atas kebenaran. Yang dimaksud zahirin alal haqqi, ay ghalibin, mereka menang di atas kebenaran. Atau bimana ala dhuhur, dia itu berada di permukaan di atas kebenaran. Sehingga Ahlus Sunnah berani menyampaikan kebenaran di mimbar. Berani menyampaikan kebenaran di forum kajian umum pakai pengumuman. Dan pengumumannya sudah lama ya. Sepekan itu sudah ada pengumuman. Untuk mengajak masyarakat, mari kita bareng-bareng datang mendengarkan. Enggak pakai dirahasiakan, Pak. Makanya kalau kemudian kajian para asatidz Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia disebut sebagai kajian yang menyimpang, realitanya bertolak belakang dengan tuduhannya. Kalau mereka menyimpang, itu loh khutbah mereka, kajian mereka banyak di YouTube, cek, bisa didengerin. Karena penyimpangan gak mungkin berani disampaikan di permukaan. Pasti dia akan sembunyi-sembunyi, kecuali ketika dia punya banyak pengikut, nah itu baru berani di permukaan. Kalau enggak punya banyak pengikut, enggak berani, Pak. Baik. Namun Ahlul Haq, meskipun dia sendirian, dia berani untuk menyampaikan itu walaupun dia sendirian. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa sifat yang apabila ini ada pada diri seseorang, dia bisa merasakan lezatnya iman. Yang pertama, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ayakunallah, Allah subhanahu wa ta'ala, mankana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, mimma siwahuma, dibandingkan yang lainnya. Sehingga dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia mencintai orang lain, latar belakangnya adalah karena cinta Allah. Sehingga dia mencintai karena sesama mukmin, dia cinta karena orang ini sama-sama satu manhaj, dia mencintai karena sama-sama pernah melakukan ketaatan, itulah cinta karena Allah. Dan yang ketiga adalah dia tidak ingin kembali kepada kekufuran. Dalam riwayat yang lain, wa ayyakraha min ayyarji'a yahudiyan aw nasraniyan, dia benci untuk kembali jadi Yahudi dan Nasrani. Kama yakrahu ayyukdhafa finnar, sebagaimana dia tidak ingin untuk dilemparkan ke neraka. Dan tidak mungkin menyatu pada diri seorang mukmin ketika imannya sudah bersatu dengan hatinya, dia masih punya keinginan untuk kembali kepada kekufuran. Sebab itu dua hal yang saling bertentangan. Wallahu ta'ala alam. Taib. Masa Isya, demikian yang bisa kita sampaikan untuk sesi yang pertama. InsyaAllah nanti kita baca satu hadis lagi setelah mendengarkan adzan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya kita akan membaca hadis nomor 23. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan semua umat manusia. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling kalian cintai dibandingkan anak kalian, orang tua kalian, dan semua umat manusia. Tayyib. Kalimat la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman. Ini cukup banyak disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Dan penafian dalam dalil, la imana, la salata, la yu'minu, dan seterusnya, itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah nafyul wujud. Nafyu al-wujud, meniadakan keberadaan. Yang kedua, nafyu siha, meniadakan status keabsahan. Yang ketiga, nafyul kamal, meniadakan nilai kesempurnaan. Jadi kalau dalam dalil disebutkan tidak ada iman, tidak ada salat, tidak ada puasa, la soma liman soma dahar, la salata bihadrati ta'am, la yu'minu ahadukum, la imana man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Semua kalimat penafian seperti ini dipahami dengan tiga hierarki, tiga tingkatan. Yang pertama apa tadi? Menafikan keberadaan. Yang kedua, menafikan keabsahan, ada tapi tidak sah. Yang ketiga, menafikan kesempurnaan. Sudah? Baik. Pada asalnya kita maknai penafian itu kepada nafyul wujud, dinafikan keberadaannya. Kalau tidak memungkinkan, baru beralih ke dinafikan keabsahannya. Kalau tidak memungkinkan, baru beralih ke dinafikan kesempurnaannya. Paham insyaAllah? Misalnya, kalimat la salata, tidak ada salat, bihadrati ta'am, ketika makanan sudah dihidangkan. Kalau dimaknai dengan menafikan keberadaannya, tidak sesuai realita. Ada orang yang sholat, makanan sudah dihidangkan. Berarti wujud sholatnya ada nggak? Ada. Maka menafikan wujudnya tidak mungkin. Kita tidak memaknai dengan nafyul wujud, karena fisik sholatnya ada. Maka kita alihkan ke nafyu as-siha, menafikan nilai keabsahan. Fisik sholatnya ada, tapi tidak sah, sehingga tidak dinilai dan wajib untuk diulangi. Dan ini pendapat sebagian ulama, sehingga ketika ada orang yang sholat, kemudian dia pengen makan, dan mampu untuk memakannya, dan makanan itu sudah dihidangkan, kok nekat sholat, lalu dia mikir makan, sehingga saat sholat sambil nelan ludah banyak-banyakan, maka orang seperti ini sholatnya batal. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ketika orang menahan ingin buang air. Namun pendapat jumhur mengatakan bahwa mengingat khusyuk itu tidak wajib 100%, maka selama ada bagian khusyuk dalam sholatnya, sehingga tidak 100% mikir makanan, kadang dia mikir doa sujud, kadang dia mikir doa ruku, kadang dia mikir iktidal, ketika imam mengucapkan waladhdallin masih kepikiran amin. Berarti masih ada titik-titik khusyuk dalam sholatnya. Maka sholatnya tetap sah. Sehingga hadis itu dibawa kepada makna nafyul kamal. Tidak sempurna sholatnya. Dan itu adalah pendapat jumhur. Karena itu bagi orang yang sholat sementara makanan sudah dihidangkan, sholatnya jadi tidak sempurna meskipun nilainya, sholatnya sah meskipun nilainya tidak sempurna. Tayyib. Nah, termasuk dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman. Tidak beriman itu tidak ada iman, atau tidak sah imannya, atau tidak sempurna imannya. Begitu ya. Jumhur menafsirkan tidak sempurna imannya. Dengan alasan pelanggaran ini terlalu banyak di kalangan kaum muslimin. Untuk bisa selamat dari itu, jarang orang yang bisa. Sehingga kadang sesekali waktu, orang melakukan pelanggaran. Namun ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh sebagian ulama, ammiruha kama ja'at. Ammiruha kama ja'at, biarkan saja apa adanya. Ammiruha kama ja'at artinya baca dan terjemahkan teks itu sesuai dengan tekstualnya. Ammiruha kama ja'at. Biarkan saja apa adanya. Tidak perlu ditakwil A, B, C maupun yang lainnya. Sehingga kita baca, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman. Artinya, kita tidak perlu menerjemahkan dengan tidak sempurna iman kalian. Tapi kita terjemahkan sesuai dengan mana tekstualnya. Karena Nabi SAW bersabda seperti itu. La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Dibandingkan anaknya, dibandingkan bapaknya, orang tuanya, maupun seluruh umat manusia. Tayyib. Kata An-Nawawi rahimahullah, kenapa Nabi SAW harus menjadi manusia yang paling dicintai? Kata beliau, bahwa sumber cintanya manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah cinta karena sifat fisik. Kahusnis surah wassaut, seperti wajahnya yang cakep, suaranya yang indah, badannya yang bagus. Ini cinta apa? Karena fisik. Orang mencintai orang lain yang pertama adalah karena fisiknya. Atau yang kedua, waqad yastalidzuhu biaklihi lil ma'ani albatina. Terkadang orang mencintai orang lain karena logika. Oh, dia ini pinter, dia ini bisa menjelaskan dengan bagus, sehingga dia senang karena alasan logika. Meskipun mukanya ya, jauh di bawah rata-rata misalnya, fisiknya jauh di bawah standar. Kalau pakai nilai antara 1 sampai 10, dia di grade di bawah 4. Misalnya. Cuman orangnya pintar ngomong, orangnya ahli dalam menjelaskan, cerdas dan seterusnya, membuat orang senang sama dia. Sudah? Yang ketiga, mencintai manusia karena kebaikannya. Terlepas dari latar belakang fisik maupun latar belakang logika. Dia suka berbuat baik sama kita, dia suka memberi, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita banyak mendapatkan kebaikan. Kemudian orang ini jadi cinta kepada orang itu. Lalu kata Nawawi, dan semua sifat ini, kulluha mawjudah fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahadhil ma'ani kulluha mawjudatun fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma jama'a min jamalil zahir wal batin. Semua karakter ini ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menggabungkan kesempurnaan lahir dan batin. Lahiriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cakep, gagah dan aneka sifat-sifat yang lainnya. Kemudian tentang makna yang sejalan dengan logika, beliau orangnya fasih, komunikasinya enak, humble tahu kan? Nyaman diajak bicara, bukan tipe orang yang sombong, jujur, amanah. Siapapun yang gandeng dengan beliau, pasti nyaman. Karena kan ada orang yang dihindari orang lain ya. Kenapa dia galak misalnya? Oh, dihindari orang. Kenapa dia suka nyubit? Nah, itu dihindari orang. Baik. Kemudian yang ketiga, beliau banyak berbuat baik kepada umat manusia. Di mana beliau banyak menjelaskan kepada umat manusia apa yang menyelamatkan dirinya dari bahaya di neraka. Itu semuanya adalah sifat baik yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Maka beliau paling layak untuk dicintai oleh siapapun di antara manusia. Wallahu a'lam. Dan sebenarnya ada pendekatan yang lain, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.